Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih menetapkan kita di atas agama Islam, kemudian masih memberikan kepada kita keteguhan, semangat dan keistiqomahan untuk bersabar dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama materi yang sangat penting yaitu kitab tauhid, yang mana tauhid inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah agar kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka sudah selayaknya lah kita serius mempelajari tauhid agar hidup kita sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah. Kitab Tauhid ini adalah buku yang ketiga dari bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama sudah kita bahas adalah Usul Salasah. Kemudian kita lanjut kepada Al-Qawa'idul Arba'. Qawa'idul Arba' kemarin menjelaskan tentang kaidah-kaidah memahami apa itu syirik. Dan Qawa'idul Arba' ini ringkasan dari kesusuhan. Dan sekarang adalah kita bertauhid. Insyaallah setelah kita bertauhid ini selesai, kita lanjut pada kesubhan. Kesubhan menyingkap subhat-subhat orang-orang yang mendukung tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertauhid ini kita sudah sampai bab 43, kemarin kita lompat bab 43. Sekarang kita mundur bab 42. Berarti tinggal kurang lebih 20 bab. Tinggal 20 bab. Kalau satu pertemuan kita bahas satu bab berarti 20 minggu. 20 minggu kurang lebih sudah selesai. 5 bulan nih, 20 minggu. Kalau satu pertemuan kita bisa bahas dua bab, maka kurang dari 20 minggu. Nah, setelahnya tadi Anda bilang kita lanjut kepada kitab Kasbu Asyubhat. Kasbu Asyubhat ini sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya, jadi nyicil. Duitnya kurang, nah kan nyicil. Mau beli Kasbu Asyubhat. Sekali kita beli bisa bertahun-tahun. Kalau kuota cuma sebulan ya. Paling harganya 40 lah paling mahal. tipisnya. Kasb syubhat lebih tipis dari kitab tauhid. Jadi berarti bab sekarang adalah bab 42. Sebelum kita lanjut pada bab 42, ana akan menyegarkan kembali ingatan kita agar kita mudah memahami tentang tauhid dan syirik, enggak bingung gitu. Kenapa ini dibahas dalam kitab tauhid, apa hubungannya dengan tauhid? Nah, agar kita tidak bingung. Pakai faedah itu lebih mudah. Faedahnya ana ambil dari buku tipis ya. Tauhid miyassar. Meringkaskan sini paling cuma 5 menit atau 6 menit. Tauhid miyassar. Jadi kita pakai kaidah biar enggak bingung. Pembahasan yang banyak sekarang sudah 40 lebih babnya. Dan kadang-kadang yang dibahas agak sedikit butuh pendalaman, seperti membahas orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Nah, itu kan butuh pendalaman. Apa hubungannya dengan kita bertauhid? Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, terus lafaz-lafaz yang terlarang, itu apa hubungannya dengan kita bertauhid? Ini agak sedikit mendalam. Nah, dengan kita paham kaidahnya, akan mudah kita menghubungkannya. Oh, ternyata dia bagiannya ke sini, sini, sini. Tauhid. Tauhid adalah menjadikan satu, menjadikan Esa. Tauhid secara syariat Islam, apa itu tauhid? Ifradullah bima yakhtassu bihi. Ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesahkan menyesakan Allah dalam hal-hal yang khusus untuknya, dalam hal yang khusus untuknya. Jadi tauhid gampang. Tauhid kita esakan Allah dalam hal yang khusus untuk Allah. Jadi kalau itu khusus untuk Allah, kita berikan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Amin. Ini khusus untuk Allah nih. Kita berikan kepada selain Allah, namanya kita berbuat syirik. Makanya harus kita pahami apa hal yang khusus untuk Allah. Ini sering kita ulang-ulang. Pertama, yang khusus untuk Allah adalah rububiyah. Rububiyah. Yang kedua, kedua dulu iya. Yang ketiga, asma dan sifat. Orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang mengesakan Allah dalam hal yang khusus untuknya, yaitu mengesakan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Lawan dari tauhid namanya syirik. Lawan dari tauhid namanya syirik. Menyekutukan Allah dalam apa? Nah, bisa dalam rububiyah, bisa dalam uluhiyah, bisa dalam asma wa sifat. Jadi syirik itu Bisa dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah di alam semesta? Banyak ya kan? Mencipta. Lagi. Hidupkan dan matikan. Hidupkan dan matikan. Lagi. Mengatur. Lagi. Dan seterusnya banyak sekali. Nah, menurunkan hujan. Hujan memberi nikmat. Nah, intinya semua perbuatan Allah SWT. Ketika hal tersebut adalah perbuatan Allah, maka kita harus esakan Allah bahwasanya tidak ada yang melakukan kecuali hanya Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Tidak ada yang melakukan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada mengatur kecuali Allah, tidak ada. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Kemarin kita membahas menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ingat? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Masuk di mana kategori mana deh? Syirik ya kan? Kenapa? Karena yang memberikan nikmat itu siapa? Allah. Paham ya? Memberi nikmat itu Allah. Karena Allah yang memberikan nikmat, maka dan tugas kita adalah mentauhidkan Allah. Jadi kita harus mengatakan tidak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah, sehingga menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Ingatnya kemarin membahas masalah menurunkan hujan, menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Ada kan kemarin? Orang yang menyandarkan hujan kepada bintang berarti dia kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Kenapa? Karena menurunkan hujan ini perbuatan Allah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Kenapa? Kalau kita berikan kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah di dalam perbuatan Allah. Jadi menyandarkan nikmat kepada selain Allah syirik dalam masalah rububiyah. Paham ya? Enggak ada unsur ibadah di situ. Ada enggak unsur ibadah? Enggak ada. Menyandarkan hujan kepada bintang-bintang syirik dalam masalah rububiyah. Menyandarkan kehendak. Masya Allah wasita. Menggandengkan di situ kan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya dalam masalah rububiyah. Karena yang berkehendak hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin pembahasan kita yang banyak ya dari bab 30 lebih kemarin itu kan sampai sekarang itu berkaitannya banyak dalam masalah rububiyah. Jadi tugas kita adalah ketika itu adalah perbuatan Allah, maka harus kita esakan Allah saja yang melakukannya. Tidak boleh kita sandarkan kepada makhluk yang berbuat. Kalau kita katakan makhluk yang berbuat, berarti kita menyandingkan Allah dengan makhluk. Itu syirik dalam masalah rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Dalam masalah uluhiyah. Uluhiyah kan gampang. Ibadah. Ibadah hamba. Ibadah hamba. Kalau rububiyah, perbuatan Allah yang harus kita esakan. Kalau uluhiyah, ibadah hamba, ibadah kita yang harus kita esakan. Jadi paham ya? Kita beribadah nih. Ibadah itu harus kita berikan untuk Allah. Apa itu ibadah? Sudah sering kita bahas. Ibadah itu kan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi berupa ucapan, perbuatan atau amalan, amalan hati. Intinya semua yang Allah cintai, Allah ridhoi itu ibadah. Ibadah tersebut harus kita esakan hanya untuk Allah. Kalau kita berikan untuk selain Allah, maka dia syirik. Syirik dalam uluhiyah atau ibadah. Biasanya kategori syirik dalam ibadah yang besar, yang besar. Yang besar itu, satu, syirik dalam doa. Yang kedua, syirik dalam niat atau tujuan. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Yang keempat, syirik dalam cinta. Ini yang besar. Ini syirik-syirik yang besar. Syirik besar. Syirik yang besar dalam masalah ibadah itu ada empat yang besar. Pertama, syirik dalam doa. Kalau kita bahas di awal-awal, paling berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik dalam niat atau tujuan. Niat atau tujuan, misalnya dia menyembelih untuk siapa? Untuk selain Allah, syirik. Jelas ya? Salat, dia salat untuk siapa? Untuk selain Allah. Nazar untuk siapa? Untuk selain Allah. Itu tujuan, niat dan tujuannya. Kalau ini dia berdoa, doa yang diminta syafaat, minta pertolongan, minta perlindungan, semua bentuk permintaan. Sudah kita bahas kemarin kan? Jadi kategori pertama, syirik dalam bentuk permintaan kita, doa kita. Yang kedua, syirik dalam niat dan tujuan kita. Ibadah ini tujuannya untuk siapa? Yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Ketika membahas taat kepada ahli ibadah dalam hal-hal yang mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Ingat ya? Kemarin kita membahas mentaati ulama atau umara dalam hal yang mereka mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Taat dalam hal maksiat. Nah, ini juga masuk syirik besar. Karena ketaatan itu adalah ibadah. Kita boleh taat kepada umara dan ulama dalam hal yang bukan maksiat. Kalau hal itu maksiat, kita taati dan kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran, itu syirik besar. Kita sudah bahas kemarin. Adapun kalau dia yakini itu salah, dia mentaatinya karena ada hawa nafsu, ada unsur kepentingan dan lain, maka itu tidak termasuk syirik besar. Yang terakhir, syirik dalam cinta. Ingat ya, sudah dibahas juga sama penulis, syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta bisa menjadi syirik besar. Kapan? Ketika dia mencintai selain Allah itu dengan pengagungan dan merendahkan diri. Itu sudah juga kita bahas. Minannasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum wa hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu andadan, tandingan-tandingan, mereka cintai tandingan itu sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sisanya adalah syirik kecil. Sisanya itu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu menyandarkan sebuah sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Menyandarkan sebuah sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Atau syirik kecil itu syirik-syirik yang mengantarkan kepada syirik besar. Syirik-syirik yang mengantarkan kepada syirik besar. Dan juga sudah kita bahas pakai jimat kemarin, syirik kecil dan berbagai macam bentuknya. Satu lagi, bersumpah dengan nama selain Allah, ucapan masya Allah wasita, kemudian menggandengkan sumpah dengan Allah dengan sumpah dengan makhluk, berlindung dengan Allah dan berlindung dengan makhluk, itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan itu kita sudah bahas pada pertemuan kemarin. Yang terakhir adalah asma wa sifat. Itu kita esakan Allah bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kita esakan Allah bahwa Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada aib. Sudah kita bahas pada bab yang 39. Di antara orang ada orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas kemarin, ada yang dia mengingkari, ada yang bentuknya takwil, merubah, memalingkan makna nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Contoh di sini, berbuat syirik kepada Allah dalam nama dan sifat, contohnya apa? Contohnya, meyakini dukun itu mengetahui hal gaib. Meyakini dukun itu mengetahui hal gaib. Kita meyakini dukun mengetahui hal gaib, masuk di sini enggak? Masuk enggak di sini? Kita enggak beribadah kepada dukun. Kita enggak beribadah kepada dukun. Kita meletakkan kepada dukun itu sebuah ilmu. Apa ilmunya? Ilmu gaib. Nah, Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Berarti itu sifat sifat Allah. Mengetahui hal gaib itu sifat Allah. Tauhid asma wa sifat adalah mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Hanya Allah yang mengetahui hal gaib, berarti enggak boleh kita meyakini ada makhluk yang mengetahui hal gaib. Jelas ya? Nah, itu dia poinnya. Intinya tauhid adalah kita esakan Allah dalam perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah dalam semesta, enggak boleh kita berikan kepada makhluk. Yang kedua, kita esakan Allah dalam ibadah kita, kita yang beribadah. Dan ibadah bentuknya sudah dibahas, semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ucapan, perbuatan, amalan hati. Yang ketiga, kita esakan Allah dalam nama-nama dan sifat yang sempurna, enggak boleh kita berikan kepada makhluk. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah ini mirip. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah ini mirip. Mirip-mirip ada hubungannya dia. Makanya kata ulama kita, tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah ini masuk dalam tauhid al-ma'rifah. Al-ilmu wal ma'rifah. Cuma tugas kita hanya mengilmui dan meyakini saja. Jadi tauhid itu kan dibagi tiga yang kita paham. Tapi ulama lain membagi tauhid jadi dua saja. Tauhid itu cuma dua. Satu, ilmu. Ilmu dan ma'rifah. Yang kedua, tujuan dan niat. Tauhid itu dua. Tauhid secara ilmu dan ma'rifah. Ma'rifah dan etikot saja. Ilmu dan etikot. Ilmu dan keyakinan. Yang kedua, tauhid dalam tujuan dan niat. Mentauhidkan Allah dalam ilmu dan keyakinan, yaitu kita mengilmuinya, kita mengilmuinya, kemudian kita yakini sudah. Kita ilmui dan kita yakini. Nah, ini dua hal. Satu, rububiyah. Yang kedua, asma dan sifat. Apa tugas kita dalam rububiyah dan asma wa sifat? Tugas kita adalah, pertama, kita ilmui tentang rububiyah, perbuatan Allah dalam semesta. Habis itu kita yakini, sudah cukup. Yang kedua, nama dan sifat. Kita pelajari apa saja nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, habis itu kita yakini. Jadi, tauhidnya berupa ilmu dan keyakinan, tidak ada amal. Tidak ada praktek amal di situ. Yang kedua, tauhidnya berupa tujuan dan niat, yaitu amal yang kita lakukan. Apa tujuan kita beramal? Niat kita beramal itu apa? Untuk siapa kita beramal? Nah, ini tauhidnya adalah tauhid uluhiyah. Jadi sebenarnya tauhid rububiyah dan tauhid asma, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu gampang. Kita belajar saja apa saja perbuatan Allah, apa saja nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita yakini. Kita yakini semua itu hanya milik Allah, tidak ada makhluk yang memilikinya. Simpel kok. Adapun tauhid dalam ibadah, di sini yang banyak manusia tergelincir. Di sini juga banyak yang salah kalau mereka enggak belajar. Contohnya menyandarkan nikmat kepada selain Allah, menyandarkan hujan kepada bintang-bintang, yang menyembuhkan hanya Allah dan seterusnya, berbagai macam hal-hal yang termasuk syirik dalam masalah tersebut. Nah, itu intinya dalam masalah tauhid. Jadi kesimpulannya, kita mentauhidkan Allah adalah kita mengesakan Allah dalam perbuatannya, kemudian mengesakan Allah dalam ibadah kita. Yang ketiga, kita esakan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna, tidak boleh kita berikan untuk makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala. Bab 39 kan mengingkari nama dan sifat Allah masuk kategori tauhid asma wa sifat, syirik dalam asma wa sifat. Bab 40 menyandarkan nikmat kepada selain Allah masuk dalam kategori tauhid syirik dalam rububiyah. Nah, gampang. Kemudian bab 41, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa ini? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Sumpah itu kita bilang apa? Menguatkan ucapan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Itulah sumpah. Menguatkan ucapan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Ketika dia bersumpah, dia menyebut sesuatu yang diagungkan. Dia bersumpah dengan selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah. Yang berhak kita agungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang berbuat di alam semesta. Masuk juga dalam asma wa sifat. Karena Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Enggak ada unsur ibadah di situ. Tidak ada unsur ibadah. Jelas ya? Nah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk bab 42. Jadi kita rekap dulu kemarin. Ini masih rangkaian lafaz-lafaz yang terlarang. Kita rekap kemarin, bersumpah dengan selain Allah. Yang kedua, menggandeng sumpah demi Allah dan demi si fulan kemarin tuh. Yang ketiga, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan karena anjing ini, kita pasti kecurian. Kemarin contohnya itu kan. Dan kalau bukan karena si fulan, bisnisku bangkrut. Nah, itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yang keempat, menyandarkan, menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Masya Allah wa fulan, karena kehendak Allah dan karena kehendak si fulan. Yang kelima adalah menggandengkan permohonan perlindungan. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Kemarin itu sudah kita baca. Berarti lima. Sudah lima lafaz yang terlarang. Bab 42. Penulis mengatakan, maja'a fi man lam yakna bil halifi billah. Hal-hal yang datang tentang orang-orang yang tidak puas jika ada orang yang bersumpah dengan nama Allah. Orang-orang yang tidak puas jika ada orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita baca dalilnya baru paham apa maksudnya. Masuk dalil yang pertama. La tahlifu bi abaikum. Riwayat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian itu bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Man hulifa lahu billah falyusaddiq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billah falyardha. Barang siapa yang orang bersumpah di hadapannya dengan nama Allah, falyardha, hendaklah dia ridha, menerima. Wa man lam yardha falaysa minallah, orang yang tidak ridho, maksudnya adalah orang yang tidak ridho dengan orang yang bersumpah atas nama Allah tadi, maka falisa minallah, dia bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa poin di sini? Ada empat poin. Pertama, bersumpah dengan nenek moyang. Bersumpah dengan nenek moyang. Apa hukumnya? Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik besar atau syirik kecil? Besar atau kecil? Kalau dirinci, misal dia bersumpah dengan selain Allah. Kalau dia meyakini selain Allah itu kedudukannya sejajar dengan Allah atau bahkan lebih tinggi, maka ini syirik besar. Kedudukan makhluk tadi sejajar dengan Allah atau lebih tinggi. Demi wali bulan, dia meyakini wali ini kedudukannya sejajar dengan Allah. Maksudnya, wali ini bisa mengatur alam semesta, bisa menurunkan hujan. Dia memiliki rububiyah dan asma wa sifat. Nah, kalau itu keyakinannya, maka itu syirik besar. Langsung kita bahas kemarin. Tapi kalau dia meyakini di bawah Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik kecil. Ada kayak orang yang meyakini seperti ini. Misalnya dia bersumpah demi keris yang ada di tanganku, misalnya kan. Adakah dia meyakini keris saya lebih ajaib dari Allah Subhanahu wa taala? Jarang. Ya kan? Jarang itu terjadi. Sehingga kata ulama kita, hukum asalnya bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik kecil. Bisa jadi syirik besar tadi Anda bilang, kalau dia meyakini makhluk itu sejajar dengan Allah atau lebih tinggi. Makanya dia disebut syirik kecil, kenapa? Wasilah yang mengantarkannya kepada syirik besar. Jadi poin pertama adalah bersumpah dengan nenek moyang. Jangan bersumpah dengan nenek moyang. Berarti boleh bersumpah dengan selain nenek moyang. Hah? Jangan bersumpah dengan nenek moyang. Berarti boleh bersumpah dengan selain nenek moyang? Iya kan? Jangan masuk pada hari Minggu jam 3 pagi. Berarti boleh masuk hari lain selain jam 3 pagi, ya kan? Ya enggak? Emang bingung? Jangan menjenguk orang sakit hari Minggu jam 7 pagi, karena lagi ngapil. Berarti boleh masuk jam lain dan waktu yang lainnya enggak? Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Di sini jangan bersumpah dengan nenek moyang, berarti boleh enggak bersumpah dengan selain nenek moyang? Boleh enggak? Kalau dari mafhum mukhalafah boleh, ya kan? Ah, cuman hadis ini tidak ada mafhum mukhalafah. Ini namanya lil ghalib. Nah, itu istimewanya bahasa Arab dan usul fikih. Itu namanya lil ghalib. Kenapa Rasul bilang jangan bersumpah dengan nenek moyang? Bukan Rasul ingin membatasi, bukan. Tapi karena kebanyakan adat mereka gitu. Kebanyakan itu namanya lil ghalib. Contoh lil ghalib, anak kasih contoh ya, sering anak kasih contoh ini. Anak kecil jangan makan pasir. Berarti yang besar boleh. Anak kecil dilarang makan pasir. Berarti udah besar boleh. Tidaklah. Jadi maksud larangan itu adalah lil ghalib. Kebanyakan yang makan pasir itu masih kecil. Itu contohnya. Jadi hadis ini bukan membatasi bersumpah dengan nenek moyang saja yang terlarang. Intinya, poin pertama ini adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Allah, maka hukum asalnya dia adalah syirik kecil. Bersumpah demi amanah, demi kerajaan si fulan, demi ini, intinya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu syirik kecil. Bersumpah yang dibolehkan itu kan dengan nama Allah, satu. Wallah, Warrahman, Warrazzaq, nama Allah, semua nama Allah boleh kita pakai untuk bersumpah. Yang kedua dengan sifat Allah. sifat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi istawa 'alal 'ars. Bisa kita bilang walladzi istawa 'alal 'ars, demi zat yang berada di atas 'ars. Walladzi yanzilu ila sama'id dunya, demi zat yang nanti turun ke langit dunia. Paham antum? Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, boleh kita pakai sumpah. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, itu sifat Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Dan yang ketiga enggak, nanti ajalah, ini berat. Doanya dulu cukup. Nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Quran juga boleh. Wal Quran, demi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sifat Allah, ya kalamullah rabbul alamin. Kemudian poin yang kedua adalah, jika seseorang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Jadi orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus jujur. Jangan dia pakai nama Allah itu untuk berdusta. Berdusta, bersumpah dengan nama Allah untuk dusta, itu namanya yaminul ghamus namanya. Yaminul ghamus. Paham? Bersumpah dengan nama Allah untuk dusta itu namanya yaminul ghamus. Yaminul ghamus dosa besar. Orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan dagangan agar barangnya laku demi Allah gitu, maka itu termasuk dosa besar. Itu poin yang kedua. Jika bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus jujur. Yang ketiga, ini poin pembahasannya. Ketika orang itu menyebut nama Allah demi Allah, maka orang yang mendengar itu harus ridho, harus menerima dan membenarkannya. Ketika dia bilang demi Allah, katanya sudah, kita yang mendengar harus kita benarkan. Cuman ada sedikit catatan, ini berlaku untuk orang yang zahirnya jujur. Jadi memang dia keseharian itu jujur, orangnya baik, gak pernah bohong. Nah ini ketika dia bersumpah demi Allah, maka orang yang mendengarnya harus menerima. Jika dia menolak ini juga dosa besar. Menolak ini juga dosa besar. Adapun jika orang yang zahirnya itu bohong, pendusta, skinambula, bahasa kita, sikit-sikit sumpah, dan kita paham dia orangnya pembula, tidak ada kewajiban kita menerima. Tidak ada kewajiban kita menerima. Jadi poin ketiga adalah, ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah, maka orang yang mendengar harus menerima dan membenarkan. Kan dia mula, bahasa kita, kalaupun dia mula, bahasa kita, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menerima sumpah itu. Kenapa? Karena kita mengagungkan Allah. Ketika nama Allah disebut, kewajiban ahli tauhid mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah katanya, sudah, kita agungkan nama Allah, kita terima ucapannya. Itu untuk orang yang zahirnya tidak bohong. Kalau zahirnya bohong, enggak ada kewajiban seperti itu. Kemudian poin yang keempat, orang yang tidak ridho tadi mendengar orang bersumpah dengan nama Allah, falaisa minallah, ini dosa besar. Maka dia bukan dari Allah, maksudnya adalah ini dosa besar. Jelas ya? Simpulannya, bab ini adalah pendukung. Dia melengkapi pembahasan bersumpah dengan nama Allah atau nama selain Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.